Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-55 dari silsilah ilmiah Sirah Nabawiyah adalah tentang saling menyaudarakan. Di dalam Islam, semua orang yang beriman adalah bersaudara, sebagaimana di dalam ayat yang ke-10 dari surat Al-Hujurat. Bersaudara yang di antara konsekuensinya adalah saling tolong-menolong. Ada yang mengatakan bahwa berdasarkan beberapa riwayat, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara kaum muslimin di kota Mekah sebelum hijrahnya mereka ke kota Madinah. Beliau mempersaudarakan antara Hamzah dan Zaid bin Harithah, antara Abu Bakar dan Umar, antara Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, antara Zubair ibn al-Awwam dan Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain. Seandainya riwayat ini adalah riwayat yang benar, maka persaudaraan di sini hanyalah terbatas saling membantu, tidak sampai saling mewarisi. Adapun di kota Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Karena kaum Muhajirin ketika mereka berhijrah ke Madinah menghadapi banyak persoalan, baik ekonomi, kesehatan maupun sosial. Mereka meninggalkan keluarga dan harta mereka, dan keahlian mereka adalah berdagang, bukan bertani, atau keterampilan yang merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah. Sementara kalau mereka mau berdagang, mereka tidak memiliki modal. Ditambah, banyak di antara mereka yang tertimpa demam kota Madinah. Namun, para Ansar radhiyallahu anhum tidak pelit. Bahkan, mereka berkorban untuk saudara mereka dari Muhajirin dan mendahulukan mereka meskipun mereka sendiri butuh. Nabi SAW meminta orang-orang Ansar untuk membagi hasil kebun kurma mereka dan tetap meminta mereka untuk mengelola kebun kurma mereka karena mereka lebih berpengalaman. Sedangkan kaum Muhajirin maka lebih disiapkan oleh Nabi SAW untuk berdakwah dan berjihad. Ada yang mengatakan bahwa syariat persaudaraan ini terjadi 5 bulan setelah hijrah. Disaudarakan antara seorang Muhajirin dan seorang Ansar. Dan saat itu yang disaudarakan adalah 45 orang dari kalangan Muhajirin dan 45 orang dari kalangan Ansar. Syariat persaudaraan ini mengharuskan saling tolong-menolong di antara mereka dalam segala perkara, saling menasihati, saling menziarahi, saling mencintai satu dengan yang lain, bahkan saling mewarisi satu dengan yang lain. Ketika kaum Muhajirin sudah terbiasa dengan cuaca Madinah dan mereka mulai tahu pintu-pintu rezeki, dan mereka sudah mendapatkan rampasan perang di Perang Badr, maka dihapuskanlah saling mewarisi antara seorang Muhajir dan seorang Ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah." Dan keluarga sebagian mereka lebih dekat kepada sebagian yang lain di dalam kitabullah. Al-Anfal 75. Adapun kewajiban saling tolong-menolong di antara mereka